telah ku sadari dirimu telah jauh dari sisi. Ku tahu tak mungkin kembali ku raih, semua hanya mimpi. Inginku coba lagi mengulang yang telah terjadi. Tetapi semua sudah tak berarti, kau telah pergi. Rindu hati ini tanpa kau di sini.